Sejak berpisah bulan yang lalu, hatiku terbuai dalam rindu. Lah kukir namamu sayang di lubuk hati ini. Di pemparingan malam yang sunyi, ku pandangi potretmu kekasih. Bila ku ingat padamu, lihatlah bunga-bunga berkembang. Kita yang indah, lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Kecil yang mungil untuk kita.